terlepas lagi di antara bunga. Aku memandangmu, dengarlah suara aku memanggilmu. Boni, boni, ho, boni, boni. Nah, kau sudah dekat, tapi tak kau lihat. Ini aku ada di belakangmu. Lah tanganku, peluklah diriku, bawalah ku terbang ke langit biru. Oh, Boni. Baru hari ini aku merasakan cinta yang pertama dalam hidupku. Masih terasa masuk ke dalam jiwa. Pandanglah diriku sepuas hatimu. Ku kan memandangmu sepuas hatiku. Kau lihat, ini aku ada di belakangmu.